বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। আম্মা বাদ, কাউম মুসলিমিন দান মুসলিমাহ ইয়া দিমুলাকান আল্লাহ, পাদা কিসম্বাতান কালি ইনি কিতা আকান মুলানজিতকান কাজিয়ান কিতা তান্তাং কিতাব আল উসরুল আখির আতাও তাফসির সপরসপুলুহ দারি আল কুরআনুল করিম। Yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang Al-Asma'ul Husna. Sekarang kita menginjak pada pertanyaan nomor 13. Apa perbedaan antara nama Allah dan sifat-sifatnya? Nama Allah dan sifat-sifatnya ya, dapat dipakai untuk kita meminta perlindungan dan bersumpah. Ya, kita mengucapkan wallahi, ya, demi Allah. Kemudian kita ucapkan ketika berdoa, ya ghafur atau ya ghaffar, ighfirli, wahai yang maha, memberi ampunan, ampunilah aku. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan, ya, antara nama dan sifat Allah. Perbedaan tersebut, yang pertama adalah, diperbolehkan, ya, memberikan nama abd atau hamba di depan nama-nama Allah, ya. Tetapi pada sifat-sifatnya tidak boleh. Ya, contohnya begini, misalnya, nama Allah adalah Al-Karim, artinya yang maha mulia. Kita dibolehkan ya memberikan nama kepada anak kita misalnya dengan Abdul Karim atau Abdul Rahman. Ya. Tetapi sifat Allah yaitu Al-Karam atau Ar-Rahmah tidak bisa diimbuhkan padanya lafaz abd. Sehingga tidak benar bila kita menamakan dengan Abdul Karam, ya, hambanya kemuliaan, atau Abdul Rahmah, hambanya rahmat. Ya, ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, dari nama-nama Allah diambil sifat-sifatnya. Ya, kita tahu Allah memiliki nama Ar-Rahman, berarti Allah memiliki sifat rahmah. Allah memiliki nama Al-Karim, ya, maha mulia, berarti Allah memiliki sifat Al-Karam atau mulia, ya. Tetapi tidak sebaliknya, ya. Dari sifat-sifat Allah tidak diambil nama-namanya. Seperti misalnya Allah bersifat istiwa, ya. Istiwa Allah di atas arsy-Nya. Kita meyakini hal tersebut. Tetapi tidak kita namakan Allah dengan Al-Mustawi atau yang beristiwa di atas arsy-Nya. Kita hanya mengatakan Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dari sifat tersebut tidak kita ambil nama Al-Mustawi, ya. Kemudian yang ketiga, perbuatan Allah tidak bisa diambil darinya nama yang tidak ada di dalam nama-nama Allah. Ya, di antara perbuatan Allah adalah murka. Allah murka kepada orang-orang yang berdurhaka kepadanya, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang berbuat kekufuran dan keingkaran. Tetapi dari ya sifat atau perbuatan Allah al-marah atau al-ghadab, tidaklah diambil kemudian darinya nama al-ghadib, ya, tidak. Tetapi itu hanyalah perbuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan bisa difahami soal yang nomor 13 ini, perbedaan prinsip antara nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kita beralih kepada soal yang berikutnya, yaitu nomor 14. Apakah makna iman kepada para malaikat? Kita tahu bahwa malaikat adalah salah satu dari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang diciptakan dari cahaya. Ya, kita manusia diciptakan Allah dari tanah. Kemudian jin diciptakan dari api. Adapun malaikat diciptakan Allah dari cahaya. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat atau durhaka kepadanya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 26-27, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ibadum mukramun. Ya, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qawli wahum bi amrihi ya'malun. Mereka itu tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Beriman kepada malaikat, ya, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita beriman akan keberadaan mereka. Ya, kita yakin akan wujudnya malaikat, walaupun kita tidak bisa melihatnya. Ya, jadi malaikat adalah makhluk gaib bagi kita. Ya, tetapi mereka wujudnya adalah ada. Kemudian, pernah suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh salah seorang, ya, yang menyamar, yang berkelakuan sebagai manusia biasa, lalu bertanya kepada beliau tentang Islam, iman, ihsan dan lainnya. Kemudian setelah dia pergi, Nabi menjelaskan Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia adalah malaikat Jibril. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa para malaikat itu bisa berubah wujudnya menjadi manusia, ya. Akan tetapi wujud asli mereka tidak bisa kita lihat, ya. Kita sebagai manusia biasa tidak bisa melihatnya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat wujud malaikat Jibril yang asli selama sebanyak 2 kali, ya. Kemudian malaikat itu banyak, ya, dan jumlahnya tidak terhitung. Ada beberapa nama dari malaikat yang kita ketahui, misalnya malaikat Jibril, ya, yang menyampaikan wahyu kepada para rasul, ya. Malaikat Jibril disifatkan memiliki 600 sayap, ya. Kemudian masih ada malaikat-malaikat yang lain dan ada juga malaikat yang masuk, ya, ke Baitul Ma'mur, ya, Baitul Ma'mur di atas langit sana. Setiap harinya 70.000 malaikat, ya. Dan setelah masuk tidak keluar lagi. Mereka terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula malaikat yang bertugas, ya, menurunkan hujan, tentunya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada juga malaikat yang berada, ya, yang menanyai orang yang dikubur dengan 3 pertanyaan, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Ya. 2 malaikat yang akan menanyai setiap kita yang masuk ke dalam kubur, ya. Kemudian ada juga malaikat peniup sangkakala, ya. Dan ada beberapa lagi malaikat-malaikat yang kita kenal tugasnya, ya. Yang kedua, kita percaya kepada malaikat yang kita ketahui namanya. Ini sudah kita jelaskan. Kemudian yang ketiga, percaya dengan apa yang kita ketahui akan sifatnya. Ya, seperti mempunyai sayap, ya, seperti malaikat Jibril 600, ada pula yang sayapnya kurang dari itu dan lain sebagainya, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Kita hanya diperintahkan untuk beriman adanya para malaikat. Yang keempat, percaya dengan tugas mereka masing-masing, ya, yang kita ketahui. Ya, ini juga telah kita jelaskan. Jadi ini beberapa faktor atau hal-hal penting berkaitan dengan iman adanya malaikat. Ada juga malaikat pencatat amal kebaikan atau amalan kita, ya, yang satu di samping kanan, satu di samping kiri, mencatat, ya, perbuatan kita baik maupun buruk, mereka mencatatnya. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang tidak pernah durhaka dan mereka selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang berikutnya, nomor 15, yaitu apakah yang dimaksud dengan Al-Qur'an? Ya, Al-Qur'an adalah kitabullah, kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan mukjizatnya yang terbesar, ya. Dan merupakan penutup bagi kitab-kitab sebelumnya. Ya, kita mengetahui ada beberapa kitab samawi yang Allah turunkan, di antaranya kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai kaum muslimin, kita beriman terhadap kitab-kitab tersebut. Semuanya kita imani tanpa ada pengecualian. Tetapi setelah berubahnya kitab-kitab Taurat, Injil, ya, maka kita tidak beriman, ya, akan apa-apa yang telah dirubah, ya. Kita beriman terhadap kitab-kitab tersebut ketika masih dalam keasliannya, ya, ketika diturunkan pertama kali kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Sekarang setelah diturunkannya Al-Quran, maka kita cukup ya mengambil hukum ya dari Al-Quranul Karim, dan kita tidak boleh ya untuk mengambil dari kitab-kitab sebelumnya, karena Al-Quran merupakan pelengkap dan merupakan kitab terakhir yang menghapus hukum-hukum dari kitab-kitab samawi sebelumnya. Ya. Kemudian Al-Quran adalah kalamullah, ya, firman Allah, ya, yang membacanya adalah merupakan ibadah. Ini merupakan perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita membaca, kita tidak mendapatkan pahala, ya. Tetapi Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Satu huruf akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Kemudian Al-Quran datangnya dari Allah, ya, yang disampaikan kepada Malaikat Jibril, dan Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan kembali kepadanya. Ya, ini ketika menjelang hari kiamat, Al-Quran akan ditarik dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah berfirman dengan sebenar-benarnya, dengan huruf dan suara, ya, didengar oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini jelas kita tidak sependapat dengan firqah atau kelompok yang sesat yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Tidak, Al-Quran adalah merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, kemudian nomor selanjutnya adalah, cukupkah kita berpedoman dengan Al-Quran saja tanpa sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, jawabannya adalah tidak cukup. Ya, karena apa? Karena Allah memerintahkan di dalam Al-Quran sendiri agar kita juga berpegang kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa kita lihat dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya, apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Kemudian yang kedua, as-sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berfungsi sebagai penafsir Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan aqimus shalah, dirikanlah salat, tetapi tidak dirinci berapa rakaat. Ah, di sini fungsi hadis dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merinci bahwa salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat dan lain sebagainya, ya. Tanpa kita berpegang kepada sunnah Nabi, berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Qur'an sebagaimana mestinya. Yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Ala inni utitul kitaba wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi kitab, yaitu Al-Qur'an dan semisalnya bersamanya, yaitu As-Sunnah. "Ala yushiku rajulun syaba'an ala arikatihi yaqulu 'alaikum bihadzal Qur'an," ya. Ketahuilah, akan datang seseorang yang kenyang duduk di atas kursinya, lalu dia berkata, berpeganglah kepada Al-Quran ini, hal-hal yang halal maka kalian temui di dalamnya maka halalkanlah, dan apa-apa yang haram dari yang kalian temui di dalamnya maka haramkanlah. Maksudnya adalah cukup dengan Al-Quran tanpa As-Sunnah. Ya, ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya menasihatkan kepada kita agar berhati-hati dari orang semacam ini. Ya. Oleh karena itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah semuanya adalah kita jadikan dasar dan pedoman bagi kehidupan kita. Tidak cukup hanya Al-Qur'an saja dan tidak cukup hanya As-Sunnah saja, tetapi dua-duanya kita pakai sebagai landasan hidup seorang muslim. Tentunya dengan berpegang pada pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, agar kita menjadi golongan yang selamat. Sampai di sini insya Allah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita sambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.